nyawang anake sing do tawur soale rebutan tanah sing regane tambah dhuwur, mecah sertifikat ae wis salah ukur, adek surate diulur lur. Cita-cita terdekat apa? Pindah ke alam kubur, nyusul Gus Dur. Ceramah sing larang kan ngene iki modele. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan, terutama yang sudah sampai ke usia harapan hidup rata-rata minimal, ya harus latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia, tapi latihan meninggalkan dunia. Kalau meninggal dunia perlu latihan apa mboten? Mboten. Tapi kalau meninggalkan dunia perlu latihan apa mboten? Perlu. Nek meninggal dunia mati mboten perlu latihan. Mati iku gampang. Saking gampange, makanya sampai saiki gak ono sekolah jurusan kematian. Kursus kematian, gampang. Jadi sama aja ada yang khawatir, engko aku nang gak iso mati. Iso, iso. Wis ta lah, urip iku telatenono engko lak mati-mati dhewe. Mati iku gampang. Makanya kalau sampean harus mulai belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Sesuai dengan acara malam hari ini pun pas nopo sing disampaikne kalih Pak Bupati kono wau. Tak anteni sambutane kok mek tawite. Asline kula nyimak. Dadi yang disampaikan oleh beliau, tak anteni metu dalile tagak. Lah adek metu dalile tak tinggal mule. Lah iku wilayahku kok diserobot. Kan ono wilayahe dhewe-dhewe. Wilayah beliau ya pemerintahan, ya nerangno pemerintahan. Makanya kalau biasanya diundang ke pundi-pundi adik pejabat sambutan metu dalile qolat ala qolan nabi tak tinggal mulih. Cee diceramai pejabat dhewe. Wilayahku diserobot. Keberadaan masjid ini harapan utamanya mampu meningkatkan imtak jamaahnya, umumnya masyarakat. Memang zaman seperti ini yang dibutuhkan bukan hanya iptek. Kalau iptek ilmu pengetahuan dan teknologi wis maju wis kan. Arek cilik-cilik saiki wis pinter-pinter. Nggih napa nggih? Makane sampean saiki lek pengin viral gampang. Karena kecanggihan teknologi. Sekarang saja langsung lep sampai Amerika sana. Sampean pengin viral gampang. Saiki langsung iso bupati antem ono. Yakin langsung viral sampean. Lek iptek gampang wes, tapi imtak ini yang mohon maaf mengalami kemerosotan. Dan aku takon sama menjawab. Kelakuane menungso tambah suwe, tambah apik atau tambah helek? Kok gak semangat sih? Kelakuane menungso itu tambah suwe, tambah apik atau tambah helek? Tambah helek. Biyen uang itu memang betul-betul lambang kedamaian. Sampai melebu ini sila Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Duduk kepitian yang adil dan beradab. Duduk kewedusan yang adil dan beradab. Duduk kejaranan yang adil dan beradab. Tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ancen manusia itu sumber kedamaian. Ketemu uang itu hati iso ayem, itu seneng, iso tentrem. Biyen ana arek nggawa sepeda. Ditakoni, "Lho, nak, sepedamu kon delek nanti?" "Tak jagang nduk perapatan kok." "Ya, wis gak apa-apa nduk kono ana wong aman, mergo nduk kono ana wong aman." Saiki ana arek ditakoni, "Lho, nak, sepedamu kon delek ndi?" "Tak jagang nduk perapatan." "Hati-hati lho ya nduk kono ana wong." Dadi biyen ana wong iki rumangsa aman, saiki ana wong iki malah rumangsa gak. Dadi wong saiki iku malah medeni uang, uang kok medeni uang. Sama lek nontok berita nduk ngene TV, mengikuti perkembangan medsos.

Menungso iku luweh nganggep penting apa tinimbang sapa? Luweh penting no apa gak penting no sapa? Sampai ana omongan ngene. Nek aku yo gak sapa-sapa, yo ndi sing ana apa-apa ae. Pokok ana apa-apa ae gak nek sapa-sapa aku yo gelem. Lah nek gak ana apa-apa ae, cek sapa-sapa aku yo gak kudu. Tampi sepurane. Wong lego. Padha ae ambek logat ta. Lego lego. Le yo. Yo wong lego. Wong Sukoraharjo. Iku rata-rata luweh milih barange Allah tinimbang Gusti Allah. Luweh seneng nang barange Gusti Allah, gak pati seneng nang Gusti Allah. Luweh milih rejekine Gusti Allah, gak milih Gusti Allah. Buktine lek dikeki rejeki akeh, nampa rejeki akeh, sering lali nang Gusti Allah. Contoh, pomo sampean ya duwe toko. Laris. Sing tuku sampe antri-antri. Pas asik-asike jualan, Pak Wayang ladeni lo dodolan. Azan asar teko masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Gak enak yo gak laris lambemu. Sing garakno laris yo enak iku koyo. Tokone to Pak antri sing tuku, asik-asike dodolan, ana azan asar. Jawab jujur. Peleh masjid ta peleh toko? Masjid ta toko? Salat jamaah ta dodolan? Gusti Allah ta duwe? Wong legok, wong Sukoraharjo, pancen wis gerang-gerang. Tuwek-tuwek tapi kelakuane kaya arek cilik. Emang kelo gak apa-apa tak lokno kelakuane kaya arek cilik. Lek tuwae tuwa, cuma kelakuane rata-rata kaya arek cilik. Maksudnya apa? Arek cilik iku luwe seneng barang tinimbang uang. Arek cilik iku luwe milih barang tinimbang uang. Iku arek cilik. Contoh ya, ono arek lanang cilik umur 4 tahun. Weruh ono wong wedok wayu. Andum permen. Ayo kira-kira arek lanang cilik umur 4 tahun iku milih sing andum ta milih permen? Milih permen. Seneng barang kok. Tapi nek arek lanang umur 50 tahun mele permen ta mele sing ngandum? Cowerdas iku. Ya mele sing ngandum rek, wong regane larangan sing ngandum, rasane barang ya luwih enak sing ngandum. Lah sampeyan niku rata-rata mele permen gak mele sing ngandum. Wong samanku mele duwe gak mele Gusti Allah. Mele donya gak mele Gusti Allah. Eh saiki bapak-bapak, biar lebih lengkap keterangane, ya kudu dikaei contoh akeh. Lek gak akeh contone gak paham. Soale wong kene iki ayu-ayu cuma oon. Berarti ngene. Ayo saiki sing lanang. Bapak Mas. Saman pilih ndi? Apem ta Mbak Sri sing pinter gawe apem? Ayo pilih ndi? Kok pilih apa Mbak Sri? Di rumah ana ta? Taman pilih ndi? Apem ta Mbak Sri sing pinter gawe apem? Lek sampean pilih apem, Pak. Sak pira ae apem sampean iso entek. Entek. Tapi lek sampean pilih Mbak Sri, masih apem sampean entek, Mbak Sri sik duwe apem. Mbak Sri gaekno maneh lho sik iso butuh piro sih sampean digaekno karo Mbak Sri dikeki ngono lho. Lho sampean nek pilih donya sak pira akeh donyamu iso entek. Lek sampean pilih duit sak pira akeh duitmu iso entek. Tapi lek sampean pilih Allah sing duwe donya walaupun donyamu wis entek Allah ngekeki maneh sik iso butuh piro sih kon. Makanya walal akhiratu khairul laka minal

huwa ahluh. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.